Waktu terus berlalu, kau telah pergi jauh. Jangan berpindah hati, aku tetap milikmu. Bila kau ingat masa itu, bila kau ingat aku, jangan. Bila ku ada di mimpimu, bila merindukanku, jangan.